Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Amirul Mukminin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul usri fima yusqa mimma is-sama, bab 10%. 10% zakatnya 10% pada apa-apa yang diairi dari air langit, ini ada hujan. Wabil ma'il jari, dan dengan air yang mengalir, yakni tanpa upaya manusia. Walam yara Umaru ibnu Abdul Aziz fil asli syai'a, dan Umar bin Abdul Aziz tidak memandang adanya zakat pada madu sedikit pun. Taib, hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang masalah kadar yang dikeluarkan pada zakat buah-buahan dan biji-bijian. Untuk buah-buahan dan biji-bijian hanya ada empat yang disebutkan dalam nas dalil. Yang pertama ialah tamar, kurma. Yang kedua ialah zabib, kismis. Yang ketiga ialah syair, biji-biji syair. Yang keempat ialah hintah atau bur, biji bur yang biasa untuk tepung gandum. Ini empat poin terkait dengan zakatul thimar wal hubub. Untuk empat jenis ini barakallahu fikum, padanya hanya ada nisab, batas minimal dikeluarkannya zakat. Nanti akan disebutkan pada hadis yang setelahnya, ialah disebutkan lima wasak. Nisabnya adalah lima wasak. Itu batas minimal. Lima wasak itu kalau dihitung dengan kilogram kurang lebih 6,5 kintal. Sekitar 650 kilogram. 6,5 kintal. Barakallahu fikum. Ini nisab untuk 4 poin di atas. Tayib, tidak ada padanya haul. Artinya tidak menunggu setahun. Tetapi zakatnya dikeluarkan ketika panen. Ya, zakatnya dikeluarkan langsung ketika panen. Di saat panen, ketika di barakallahu fikum ditimbang, ditakar, ternyata 6,5 kintal lebih, maka sudah terkena zakat. Dikeluarkan, di sini dibahas, 10% apabila diairi oleh air hujan atau air yang mengalir tanpa ada usaha manusia. 5% apabila diairi dengan pengairan, dengan usaha manusia atau dengan biaya, 5% dari semua yang ada, ya, dari total hasil panen yang ada. Barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau dia panennya barakallahu fikum 7 kintal, maka diambil 10%-nya sama dengan berapa? Dia panen dapat 700 kg diambil 10%-nya sama dengan 70 kilo. Kalau dia menggunakan biaya 5%, berarti 35 kilonya. Al-muhim dari total semua hasil panennya. Tetapi kalau nisabnya belum tercapai, dia panen di bawah 6,5 kintal, maka tidak ada zakatnya. Hanya ada nisab tanpa haul dan kadar zakatnya 10% dan 5%. 10% ketika diairi dengan air hujan atau airnya mengalir, dan 5% ketika diairi dengan biaya atau dengan usaha manusia. Difahami insyaallah ya. Tayyib. Kemudian dibahas di sini pembahasan yang kedua tentang masalah madu. Apakah ada zakatul asl? Apakah ada zakat madu? Disebutkan di situ athar Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yang menyatakan tidak ada zakat madu padanya. Tidak ada zakat madu padanya. Barakallahu fikum. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah zakat madu. Semua hadis, semua riwayat yang menjelaskan tentang adanya zakat madu semuanya lemah, dhaif. Tidak ada satupun yang sahih dalam bab ini. Maka pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama, pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya tidak ada zakat madu. Tidak ada zakat madu, barakallahu fikum. Dikatakan oleh Ibnu Munzir, qala Ibnu Munzir rahimahullah, laisa fil asali khabarun yathbutu. Laisa fil asali khabarun yathbut wala ijma'un fala zakata fihi wa huwa qawlul jumhur. Kata Ibnu Munzir rahimahullah, tidak ada dalam masalah zakat madu satu khabar pun, satu hadis pun yang sahih. Juga tidak ada padanya ijma', maka tidak ada zakat padanya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Namanya hadza wadhih. Kita baca hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam Al-Misri. Qala haddatsana Abdullah ibnu Wahab Al-Misri. Qala akhbarani Yunus ibnu Yazid Al-Aili. Al-Zuhri. Al-Zuhri namanya siapa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Abu Bakar Zuhri. Dia seorang Zuhriyun Madani. An Salim bin Abdillah. Salim bin Abdillah bin Umar Madani. An Abihi, dari bapaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma Madani. Awalnya Misri, akhirnya Madani. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, fi ma saqatis sama'u wal 'uyunu aw kana 'athariyan al 'ushur. Pada apa-apa yang diairi oleh langit, yakni air hujan, wal uyun, yakni mata air yang mengalir, Au kana athariya, atau dia athari. Athari itu air yang datang dari ketinggian atau dari hujan yang dikumpulkan di sebuah tempat. Paham ikhwan? Misal antum membuat sebuah tandon, baik tandon bawah tanah atau tandon di permukaan tanah. Tandon tadi antum isi menggunakan air yang mengalir, ada mata air dari atas. Baik, itu alirannya dipaskan ke tandonnya antum. Ketika ada air langsung masuk ke dalam tandon. Atau dia kena hujan, dia terbuka sebagai tanda hujan. Jadi talangnya itu dimasukkan ke dalam tandon tadi itu. Itu namanya athari. Baik. Dalam misalnya engkau tidak punya upaya apapun, dia akan terisi dengan mata air, terisi dengan air hujan dan yang lain-lainnya. Nanti airnya untuk apa? Antum pakai untuk mengairi sawah kamu tadi. Itu namanya athari. Dipahami insyaallah ya. Yang diairi oleh air hujan atau mata air atau bentuknya athari, maka zakatnya al-usyur 10%. Wa ma suqiya bin nadhhi nisful usyur, dan apa-apa yang diairi dengan nadhah. Nadhah itu adalah unta yang dipakai untuk mengambil air. Unta yang dipekerjakan untuk mengambil air. Airnya untuk mandi, untuk masak, untuk minum, untuk airan sawah. Yang diairi dengan nadhah nisful usyur, separuh dari 10%, sama dengan 5%-nya. Nah, ini menjelaskan tentang kadar berapa persen dikeluarkannya zakat. Ini untuk zakat samarah dan hubub. 4 poin tadi, kurma, kismis zabib, biji-bijian syair, dan biji-bijian gandum, hintah atau bur. Barakallahu fikum. Nama ya, dipahami insyaAllah ya. Ini perinciannya. Barakallahu fikum. Tayyip. Bagaimana kalau sawahnya dia tadi diairi dengan air sungai, zakatnya 10% atau 5%? Ya. Jadi sawahnya itu, sawah atau kebun kurma, zabib atau syair atau hintah dekat dengan sungai yang mengalir. Langsung kamu sodet sungainya, dibikin sodetan kecil menuju ke sawahnya kamu untuk pengairan. Zakatnya 10% ataukah 5%? Berapa? Kenapa kalau 10? Dikarenakan tidak ada padanya biaya atau usaha manusia, hanya disodet sungainya saja. Naam, sehingga barakallahu fikum, yang dari danau, yang dari sungai, yang dari bendungan, yang dari mata air, yang dari air hujan, atau dari athari yang dipersiapkan tempatnya tapi airnya datang sendiri, itu semuanya 10% zakatnya. Ada pun yang menggunakan peralatan harus mendatangkan keledai atau kuda atau sapi atau kok atau onta, atau harus mempekerjakan seorang pegawai untuk mengambil air dan segala macamnya, ini cuma 5% dari total semua panen yang ada ketika mencapai nisabnya. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, yakni Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadza tafsirul awal, ini adalah tafsir untuk hadis yang pertama. Di annahu lam yuwaqqat fil awal, sebab tidak dikasih waktu pada hadis yang pertama, yakni hadis Ibnu Umar, yakni hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, fi ma saqatis sama'ul usyur, yakni hadis yang diairi oleh air hujan 10%. Wa bayyana fi hadza waqt, dan di sini dijelaskan dan dikasih waktu. Nah, maksudnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan sebelumnya telah pernah kita baca dan akan datang nanti pada bab yang setelahnya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, laisa fima aqal min khamsati awsukin sadaqah. Tidak ada sedekah pada zakat yang kurang dari 5 wasak. Tayib. Pada hadis Abu Sa'id di situ dijelaskan nisabnya. Dipahami? Nisab berapa ya minimalnya? 5 wasak. Kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. Tayib. Saya ulang lagi, pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri di situ dijelaskan nisabnya. Pada hadis Ibnu Umar yang sekarang ini tidak disebutkan nisabnya. Maka hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu menjelaskan tentang hadis Ibnu Umar. Dipahami? Paham ini? Baik. Antum perhatikan di sini. Hadis Ibnu Umar yang sekarang kita baca ini, Rasul mengatakan fima saqatis sama'u wal 'uyunu aw kana 'athariyan al-'ushr, yang diairi oleh air hujan atau mata air atau athari 10%. Kata-kata fima kan umum. Umum meliputi apa saja. Paham ya? Umum meliputi apa saja dengan tanpa batas nisab. Dipahami? Ini hadis dijelaskan di hadis yang lain, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nanti akan kita baca dengan lafaz laisa fima aqalla min khamsati awsuqin shadaqah. Yang kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. Di situ dijelaskan apanya? Nisabnya. Mudah, diterangkan nisabnya. Maka hadis Abu Sa'id yang menerangkan nisab itu yang dipakai. Menjelaskan hadis Ibnu Umar yang tanpa penyebutan nisab. Difahami ya? Jadi zakat 10% itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus mencapai nisab dulu. Berapa nisabnya? 5 wasak. Berapa kintal? Sekitar 6,5 kintal. Kalau kurang dari itu, enggak ada zakatnya. Kalau sudah mencapai nisab atau lebih, baru ada zakatnya. Berapa zakatnya? Berapa zakatnya? Diterangkan pada hadis Ibnu Umar. Difahami ya? 10% untuk pengairan alami, 5% untuk pengairan dengan biaya. Paham ya, Ikhwan? Jadi ringkasnya saling melengkapi. Kalau pada hadis Abu Sa'id hanya menyebutkan nisab 5 wasak atau lebih, tidak menyebutkan berapa persen zakatnya, maka kadar zakat dijelaskan di hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar hanya menjelaskan kadar zakatnya 10% dan 5%. Tidak menjelaskan masalah nisab. Maka saling melengkapi. Saling melengkapi. Ringkasnya adalah harus dihitung nisab terlebih dahulu. Ketika sudah mencapai nisab, baru dirinci bagaimana bentuk pengairannya. Kalau alami 10% zakatnya, kalau dengan biaya maka 5% zakatnya. Mudeng lagi. Kok diem? Dipahami barakallahu fikum. Kata beliau, wa ziyadatu maqbulah. Dan yang namanya penambahan itu diterima, yakni kalau penambahannya dari rawi yang terpercaya. Wal mufassaru yaqdi 'ala al-mubham. Yang mufassar, yang terperinci, itu memutuskan, menghukumi riwayat yang masih mubham, yang belum jelas. Idza rawahu ahlu tsabat, apabila diriwayatkan ada rawi-rawi yang kokoh, yang kuat riwayatnya. Nah, contoh yang lain kata beliau, kama rawal Fadl ibn Abbas, sebagaimana Al-Fadl ibn Abbas meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli fil Ka'bah, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat di dalam Ka'bah. Ini menafikan. Wa qala Bilal, sementara sahabat Bilal mengatakan qad shalla, Rasul pernah salat di dalam Ka'bah. Yang ini menetapkan. Maka fa ukhidha biqauli Bilal, diambillah ucapan Bilal, wa turika qawlu Al-Fadl, dan ditinggalkan ucapannya Al-Fadl. Sebab ucapannya Bilal ada tambahan ilmu. Rasul sudah melakukan salat dalam Ka'bah. Kaidahnya adalah al-muthbit muqaddam al-nafi, yang mengisbatkan dengan dalil didahulukan daripada yang menafikan. Barakallahu. Nah, ala kulli hal, ini pembahasan tentang masalah sekali lagi zakatnya thimar wa hubub. Hanya empat: korma, kismis, biji syair, dan biji hintoh atau bur. Hanya empat. Ini yang ada dalilnya. Tayyib, pada empat ini hanya ada satu syarat. Apa itu? Nisab. Berapa nisabnya? 5 wasak. Berapa 5 wasak? Sekitar 6,5 kintal. 6,3, 6,4, 6,5 kintal. 650 kilogram. Apakah ada haul? Tidak ada. Langsung dikeluarkan zakatnya ketika panen. Dipahami? Berapa zakatnya? Dirinci. Kalau pengairannya alami 10%. Kalau pengairannya ada biaya cuma 5%. Dong. Dong ora dong? Ngerti dong? Dong itu mudeng. Paham? Dipahami barakallahu fikum. Ini pendapat yang kita rajihkan. Sebagian ulama mengkiaskan dengan yang lain. Ini pendapat sebagian ulama mengkiaskan 4 poin tadi dengan yang lain. Tayyib, sehingga di sana ada zakat padi, ada zakat kopi, semua yang biji-bijian terkena zakatnya. Barakallahu fikum. Mereka memiliki berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan kaidahnya adalah semua yang bisa dikeringkan, semua yang bisa dikeringkan awet dan ditakar, maka terkena zakatnya. Ada yang mengatakan segala sesuatu yang merupakan bahan makanan pokok, maka kena zakatnya. Wah, kata itu khilaf di kalangan para ulama. Namun yang rajih, Allah alam bisawab, enggak dikiaskan dengan yang lain. Hanya 4 poin tadi saja. Adapun yang lainnya dianjurkan memperbanyak sedekah. Yang panen padi, perbanyak sedekah. Yang panen karet, diperbanyak sedekah. Yang panen kopi, perbanyak sedekah. Yang panen biji-biji coklat, yang banyak sedekah. Yang panen merica, perbanyak sedekah. Semuanya dianjurkan sedekah. Kalau sedekah tidak ada nisab, tidak ada haul, tidak ada persen. Sebanyak mungkin, lebih banyak dan ikhlas lebih afdal. Tapi kalau zakat ada nisabnya, ada ketentuan persentasenya barakallahu. Baik, sekarang kita baca hadis yang berikutnya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Qala rahimahullahu taala, bab laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Ini yang dimaukan oleh Imam Bukhari pada pembahasan tadi. Bab tidak ada sedekah yang kurang dari 5 wasak. Ini untuk zakat thimar wal hubub, buah dan biji-bijian. Ini menunjukkan batas minimal nisab 5 wasak, sekitar 6,5 kintal. Qala haddatsana Musaddadun Ibnu Musarhad Abu al-Hasan al-Basri. Qala haddatsana Yahya wa Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan. Qala haddatsana Malik huwa Malik bin Anas bin Malik Abu Abdullah Imam Dar al-Hijrah. Qala haddatsani Muhammad ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah an abihi Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda laisa fima aqal min khamsati awsuqin sadaqah, tidak ada sadaqah yang kurang dari 5 wasak. Ini zakat thimar wal hubub. Wala fi aqalla min khamsatin minal ibil dzudi sadaqah, tidak ada sadaqah yang kurang dari 5 ekor unta. Ini zakat apa ini? Zakatnya unta. Minimalnya 5 ekor. Kurang daripadanya enggak ada zakatnya. Wala fi aqal min khamsi awakin minal wariqi sadaqah. Dan tidak ada sadaqah pada wariq, ini yani fiddah, perak, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Ini zakat perak. Qala Abu Abdullah berkata Abu Abdullah hadza tafsirul awal. Hadis ini menafsirkan yang tadi. Idz qala ketika Rasul mengatakan laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah, tidak ada sedekah yang kurang dari 5 wasaq. Wa yu'khadhu abadan fil ilmi bima zada ahlu thabat aw bayyanu. Dan dalam bab ilmu harus diambil. Harus diambil abadan selama-lamanya dalam bab ilmu apa yang ditambahkan oleh orang-orang yang kokoh dalam periwayatannya atau apa yang mereka jelaskan. Ini namanya az-ziyadatu minatsiqati tsabti maqbulah. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka dengan ini jelas satu sama lain saling menjelaskan. Hadis Abu Sa'id menerangkan nisabnya, hadis Ibnu Umar menerangkan persentase zakat yang dikeluarkan. Barakallahu fikum. Salam melengkapi khanamdina azakumullah. Allahu ta'ala alam bisawab. Yang dihafal adalah hadisnya Ibnu Umar. Barakallahu fikum. Yang hafal dua-duanya bagus. Allahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup? Cukup ya? Sementara cukup, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.